wujud manusia. Keminuman dunia kina segala rupa cerita. Artinya kemerdekaan. nyawa di wewejet lapar saret alami minum kuci mata panjara awor jeng eat nabi innalillahi asafi anjeng mulang ka anjeng jadi cocok wan.